Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perkenannya kita bisa hadir di tempat ini sebagai upaya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita perbuat dinilai sebagai amalan yang salih, amal salih yang akan memperberat timbangan kebaikan bagi kita di yaumil qiyamah kelak. Pembahasan kita Riyadhus Shalihin sampai kepada hadis sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Rawahul Bukhari. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Kemudian di dalam hadis dinukil pula oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengajarkan tentang bagaimana seringnya seseorang untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang apa yang beliau perbuat sebagai bentuk contoh teladan yang ditujukan kepada umatnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk amalan beristighfar dan bertaubat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, orang yang paling bertakwa, orang yang paling zuhud, orang yang paling baik dalam segala sisi. Padahal demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pengampunan ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, memberikan ampun terhadap dosa yang beliau perbuat, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Namun tidaklah kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lantas meninggalkan amalan untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang sedemikian sering mengucapkan istighfar, sedemikian sering bertaubat, apatah lagi kita yang dosa-dosanya sedemikian banyak, yang sering melakukan kesalahan, tentu semestinya lebih lagi memperbanyak istighfar dan bertaubat. Keteladanan inilah yang kita dapatkan bahwasannya apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sesuatu yang patut untuk kita tunaikan. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Al-Aghar Ibni Yasar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan tubu ilallah, wastaghfiruh, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kalian kepada Allah. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dengan kalimat atau sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu dalilun ala wujubit taubati, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan tubu ilallah wastaghfiruh, menunjukkan tentang wajibnya seorang muslim untuk bertaubat. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk bertaubat. Tubu ilallah, bentuknya amr, bentuknya fi'il amr, yang menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selama tidak ada nas yang memalingkan perintah itu, maka dihukumi sebagai bentuk perintah yang wajib untuk ditunaikan. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah dalil tentang wajibnya bertaubat. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan tentang taubat ini. Kemudian kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa idza tabal insanu ila rabbih hasala bidzalika faidatain, apabila seseorang itu bertaubat kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada diri hamba tersebut ia akan memperoleh dua faidah. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, ketika seseorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu imtithalu amrillahi wa rasulih. Dengan bertaubatnya seorang hamba, berarti dia menunaikan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wa fi imtithali amrillahi wa rasulih kullu khairin. Dan ketika seorang hamba itu menunaikan perintah Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Dia akan mendapatkan kebaikan. Maka atas orang yang menunaikan perintah ini, perintah Allah dan Rasulnya, maka ia akan memperoleh as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Fa'ala imtithali amrillahi wa rasulihi taduru sa'adati fid dunya wal akhirah. Maka manakala seseorang menunaikan perintah Allah dan Rasulnya, maka kebahagiaan itu akan melingkupi dirinya, baik ketika ia hidup di dunia maupun nanti ketika di akhirat, melalui amalan bertaubat. melalui amalan beristighfar. Faedah yang kedua, al-faedatu tsaniyah, yaitu iqtada'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana sallallahu alaihi wasallam yatubu ila Allah fil yaum 100 marrah, yakni yaqul atubu ila Allah, atubu ila Allah, ila al-akhir. Dengan seorang hamba itu senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka ia akan mendapatkan faedah yang kedua. Faedah yang kedua yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertaubat kepada Allah, dan di dalam seharinya beliau bertaubat, dalam satu hari beliau bertaubat tidak kurang dari 100 kali dengan mengucapkan atubu ilallah, astagfirullah wa atubu ilallah, astagfirullah wa atubu ilallah, astagfirullah wa atubu ilallah, dan seterusnya. Beliau senantiasa mengucapkan itu sebagai bentuk amalan harian. Dan ketika seorang mukmin, seorang muslim mengamalkan taubat ini, tentunya yang ia harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dia mengamalkan itu, maka berarti ia melakukan ittiba, mutaba'atu li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mutaba'ah, meneladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada ulil amri kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap aspek kehidupannya. Termasuk dalam setiap aspek kehidupannya, yaitu dalam hal bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100. Walaupun ada yang berpendapat bilangan yang disebutkan 70 ataupun 100 ini hanya menunjukkan betapa banyaknya, betapa seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beristighfar dan bertaubat. Dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kalian ini, wahai kaum muslimin, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, buktikan kecintaan itu dengan mengikuti, meneladani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akibat dari ia mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai akibat dari ia meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Siapa yang tidak menginginkan dirinya dicintai oleh Allah? Kemudian ia akan dapatkan yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian ketika seorang hamba meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faidah dari seseorang rajin bertaubat. Jadi rajin bertaubat itu bukan ketika seseorang melakukan satu tindak kesalahan saja. Yang lebih parah kalau seseorang melakukan satu tindak kesalahan, taubatnya taubat sambel. Tahu sambel itu pedes, pedes. Tapi besok lusa, aduh pedes-pedes. Besok lusa, mampir ke rumah makan Padang, pedes, enak ya, makan lagi. Sudah tahu salah, ya bertobat. Tobat cuma di lisan. Di dalam perilaku kesehariannya, di dalam tindak tanduknya, tidak menunjukkan bahwasannya dirinya bertaubat. Di antara bukti seseorang itu bertaubat, kita pernah dengar kisah seorang pembunuh 100 jiwa? Pernah? Ma'ruf. Iya toh? Ma'ruf kisah ini. Ya. Awalnya membunuh 99 orang. Ya. Kemudian ia mendatangi seorang ahli ibadah. Kemudian ia bertanya, apakah dosa dosa dirinya membunuh 99 orang ini, menghilangkan jiwa 99 orang ini, bisa diampuni? Ya. Kata Abid, ahli ibadah ini, tidak bisa. Akhirnya Abid ini ya disikat juga, dibunuh juga. Genap sudah 100 orang. Duhur sampai jam berapa? Duhur 12? Jam 12. 3 menit lagi. Setelah genap 100 orang, datang ke seorang alim, apakah saya bisa diampuni dosa-dosa ini? Kata seorang alim, ya bisa. Tetapi kau harus pergi ke satu daerah. Kata seorang alim, intaliq ila ardi kada wa kada. Pergi engkau ke satu daerah, satu wilayah yang begini dan begini. Fa inna biha unasan ya'budunallah ta'ala. Karena sesungguhnya masyarakat di daerah itu yang ditunjukkan oleh seorang alim ini, ya'budunallah, masyarakatnya itu menyembah kepada Allah Azza wa Jal, rajin beribadah. Fa'budillaha ma'ahum, maka engkau ketika sudah tiba di daerah itu, beribadahlah engkau bersama mereka, bersama masyarakat itu. Kemudian wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in, dan jangan sekali-kali engkau kembali ke daerahmu, karena sesungguhnya di daerahmu itu orang-orangnya jelek, masyarakatnya buruk, jangan kembali. Faedah apa yang bisa kita dapatkan? Kalau benar-benar ingin bertaubat, Cari lingkungan yang baru. Cari teman-teman yang baru. Kalau memang telah bertobat, tinggalkan teman-teman jahat itu. Kan begitu? Iya. Kalau memang benar-benar bertobat, merapatlah ke teman-teman yang minas solihin, orang-orang yang baik. Jangan sudah bertobat, masih di wilayah itu saja, dikelilingi oleh teman-teman yang jelek, dikelilingi oleh teman-teman yang buruk, sehingga kemudian tidak menunjukkan perbaikan. Dari hari ke hari tidak menunjukkan apa yang disebutkan sebagai satu bentuk perbaikan dari wujud taubatnya itu. Ya bagaimana mau baik dikelilingi teman-teman jelek? Ini pelajaran yang bisa kita dapatkan. Serius nih taubat? Jauhi teman-teman yang bisa mempengaruhi. Bi'ah lingkungan itu sedemikian besar pengaruhnya kepada diri kita. Hati ini lemah, sedangkan syubhat terus menyambar. Hati ini lemah, sedangkan syubhat terus menyambar-nyambar. Untuk kemudian seseorang terjatuh kembali kepada kesalahan yang berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, syariat bertobat ini adalah syariat yang mulia. Maka ketika seseorang bertobat, ketika seseorang beristighfar, menyatakan wa atubu ilallah, dia sedang melakukan, sedang prosesi mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan taubat ini. Sehingga seseorang yang bertobat itu melakukan amalan yang mulia. Janganlah kemudian amalan yang mulia ini cuma sebatas di bibir saja, tapi wujudkanlah dengan segenap kekuatan diri. Mohon kepada Allah Azza wa Jal agar taubatnya ini diterima, agar taubatnya ini mendapatkan sesuatu yang akan mengantarkan dirinya kepada kebaikan demi kebaikan. Dan salah satu daripada bukti taubat itu, sebagaimana dikisahkan atas seseorang yang membunuh 100 jiwa ini, wujud dari taubatnya, dia kemudian berusaha untuk mendatangi daerah baru, wilayah baru, yang di situ masyarakatnya pun masyarakat yang baik. Dan ia tinggalkan masyarakatnya yang jelek, teman-temannya yang jelek, yang sehingga kemudian dengan itu teman-teman yang jelek ini tidak lagi mempengaruhi dirinya, dan dia masuk ke dalam lembaran yang baru. Tubu ilallah wastagfiru. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.